kemudian Mantasa, terus Hero City, terus Mas Antariksa dari Kunci Cultural Study sama dari Pupuk. Mungkin saya jelaskan sekilas tentang acara Cangkruk ini dulu ya. Acara Cangkruk ini merupakan bagian dari Ayorek. Ayorek itu adalah platform yang memfasilitasi dan menghubungkan pengetahuan dan komunitas di Surabaya. Acara selain acara Cangkruk, program-program yang ada, sebetulnya ada website, terus kemudian penelitian dan pelatihan. Mas Antariksa di sini itu bagian dari penelitian dan pelatihan itu. Beliau berresidensi di sini. Beliau. Beresidensi di sini selama 2 minggu. Bakalan memberikan workshop ke warga Strandkale mengenai sejarah kampung. Terus selain website, cangkruk, penelitian dan pelatihan, bakalan ada penerbitan dan publikasi. Untuk cangkruk kedua ini mungkin bisa langsung dimulai atau ada tambahan, Mas Andre? Jadi kamu tahu pasar ikan gulung hias? Mungkin langsung aja dimulai dengan Pak Gatot ingin berpresentasi. Waktunya 15 menit ya Pak, untuk presentasi. Masih Pak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sejahtera bagi agama yang lain. Saya hormati bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, dan mungkin ada generasi saya, Khalid ya, anak saya yang di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya undangan dari Ayorek ya, satu komunitas dan individu kreatif yang dalam satu wadah ini, dan ini membuat sebuah kota Surabaya menjadi menarik dengan karya-karya sampean semua ini gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih Mas Antariksa sebagai residensi katanya gitu ya, dan dia rencana memang 2 minggu di Surabaya, mungkin sudah pernah hadir di markasnya masing-masing komunitas ya, kayak Kinetic, CO2O atau siapa mana lagi yang Lo sudah di Lo Strandkale. Strandkale mungkin ada yang sampai kelelahan dia ya, memang mulai tanggal 15 dia apa diperas habis-habisan sama teman-teman ya, sampai di Ubaya, di mana lagi, di Unair ya gitu ya, dan di tempat-tempat komunitas lain. Nah, saya mulai aja, sebenarnya saya juga punya slide-slide itu, tapi mungkin saya menggunakan ruang ini menjadi sebuah kesaksian aja lah. Ya, kalau ini mungkin terlalu modern, saya cuma menciptakan ala rakyat gitu aja ya. Tapi ini pernah dilihat sama teman-teman mungkin ya, ya waktu di aku presentasi di Strand di Batang gitu ya. Nah, mungkin kalau mas-mas mbak-mbak ini langsung aja lihat cerk gini aja, mungkin aku presentasi enggak sampai 15 menit mungkin. Hari ini mungkin ini mungkin saya selesai gitu ya. Lihat sebuah kronologis cerita gitu yang terpanjang di sini, mulai awal penggusuran Panjang Jiwo Maret 2002, 26 Maret 2002, 10 Juni ada pertemuan dengan Kim Praswil, menteri perumahan ya, perumahan rakyat itu di gedung wanita waktu itu, dan itu dihadiri oleh pejabat setingkat gubernur waktu itu, Pak siapa yang wakil gubernurnya, Pak Imam itu siapa ya, bukan wakil gubernurnya itu. Terus ada Bambang Dia sebagai wali kota, ada DPR, DPR tingkat 1, DPR di tingkat 2, Kota Madya itu. Terus ada banyak aktivis juga gitu seingat saya. Nah, kebetulan di sini ada teman Pupuk, seingat saya Pupuk itu juga pernah mendampingi Strandkale gitu. ngaku sampai merinding. Sebenarnya teman lama Popo itu zamannya Aris. Aris. Ya, senior. Aris. Ya. Ini adiknya si Sunu, tadi ngomong-ngomong ini teman saya juga, Sunu. Nah, ini kebetulan juga Mas Mbak Ayu ini pernah di UPC gitu ya, UPC Jakarta. Jadi teman-teman lama ini mulai anu, ketemu mana gitu. Katanya si Nol Sampah, mana Nol Sampah? Enggak ada ya. Nol Sampah di kontak ya. Nol Sampah itu pecahnya Pak Guyupan itu sebenarnya. Jadi kita enggak apa tidak hal yang baru bagi teman-teman jaringan gitu. Nah, ini saya lanjutkan dulu lalu sesudah tanggal 10 Juni. Nah, keputusan tanggal 10 Juni itu ada 3 persoalan. Yakni stop penggusuran, kedua membuat kajian teknis, yang ketiga membuat perda. Nah, waktu itu kita sudah berjanji kepada publik istilahnya gitu, kita akan merenovasi ya, merenovasi kawasan Seren Kali mulai dari sepanjang sampai Semampir. Nah, itu di dalam waktu itu gabungan antara Pak Guyupan sama Cerit waktu itu. Nah, dan itu sudah berjanji kita. Nah, terus ada SK Gubernur itu ada membuat satu tim teknis antara pemerintah dengan warga Stren. Nah, kebetulan warga Stren itu didampingi oleh pakar-pakar arsitek. Juga ada Pak Andi Siswanto mungkin waktu itu. Zamannya Pak Andi Siswanto, Pak Budi, Profesor Budi yang dari UGM. Terus ada Bu Yeni yang dari Duta Wacana. Ada yang Pak Paulus dari Duta Wacana. Bu Yeni itu saya masih anu ya, lupa ya mungkin. Terus banyak lagi. Terus ada Bu Joyce dari Petra gitu. Bu Joyce juga termasuk pendiri dari UKD ini ya, awal-awalnya. Terus lagi beberapa LSM-LSM yang ada gitu. Termasuk PMII yang organisasi Islam itu. Nah, terus sesudah kita membuat tim teknis itu juga tidak gampang. Nah, pemerintah kelihatannya juga mencoba untuk dia lebih ingin kemauannya sendiri. Dia tidak ingin partisipasinya warga, tawaran dari warga, ide-ide dari warga ini kelihatannya tidak mau gitu ya, tidak mau. Tapi itu kita tetap bergerak terus sampai Perda Seren Kali nomor 9 tahun 2007 itu sudah disahkan. Ya. Nah, akhirnya mulailah kita melakukan renovasi itu. Tapi sempat, mohon maaf sekali lagi, mungkin dampingan dari Jerit ya, di daerah Jakir itu memang sempat tahun 2009 ada penggusuran. Dan itulah yang kemampuan rakyat itu dihabisi oleh pemerintah, dan saya anggap pemerintah memungkiri dari perusahaan-perusahaan yang sudah diatur sendiri oleh pemerintah, bahkan dia sudah dimuat di dalam lembaran-lembaran negaranya nomor 9 tahun 2007. Nah, akhirnya sampai detik ini Seren Kali masih melakukan renovasi, bahkan kita bekerja sama dengan Menteri Sosial. Jadi kita bekerja sama dengan pusat gitu ya. Istilahnya kita membuat kelompok usaha bersama, KOP gitu ya. Ya, kita mendapatkan dana 500 juta dan itu harus bergulir di ekonomi rakyat gitu, ekonomi rakyat. Dan ada 20 kelompok yang dikembangkan oleh paguyuban warga setempat. Yang ketiga adalah soal advokasi. Nah, advokasi ini detik-detik ini kita juga mulai diancam gitu ya oleh pemerintah. Mungkin dari media Jawa Pos itu sempat memberitakan tanggal 5 sama tanggal 8 Mei kemarin tuh bahwa Kali Wonokromo ini mau dihabisi juga. Nah, kemarin kita sudah datang ke Cipta Karya yang membuat statementnya itu Cipta Karya, tetapi ada rapat koordinasi itu pun kita datangi, dia pun juga mengelak atas berita-berita itu. Jadi rencana itu mau kita kejar lagi yang rapat koordinasinya itu. instansi-instansi yang membuat skenario persoalan opini publik dan menipu persoalan-persoalan opini publik. Mungkin saya harus menyudahi ini, ya. Mungkin ada tanya jawab atau pertanyaannya mungkin nanti setelah nanti, semua ya. Selesai terus kita ngobrol bareng lagi untuk gitu. Seperti yang cangkruk pertama kemarin. Iya. Nah, terus ada lagi sekarang kita paguyuban itu membuat rumah contoh. Rumah contoh ada sekitar 60 lebih gitu. Itu kita konsentrasikan di Kali Wonokromo. Nah, Kali Surabaya ini menurut cerita, ya, menurut saya enggak ngomong ke siapapun, tapi menurut cerita dari pejabatnya sendiri melalui isu-isu publiknya itu, juga lewat warganya sendiri, seakan-akan Kali Surabaya ini itu aman. Nah, maka kita mengkonsentrasikan kegiatan itu di Kali Wonokromo yang memang sampai detik ini masih belum 100% melakukan renovasi, termasuk kayak Beratang. Mas Bayu ini menyaksikan sendiri kemarin ya. Iya, Mas Bayu. Iya. Iya, menyaksikan rumah contoh. Tapi masih dua, masih seharusnya 60. Iya, menyaksikan rumah contoh. Sampai ke Semampir. Jadi ini yang kegiatan-kegiatan yang program ini yang harus kita selesaikan tahun 2012. Saya kira itu, dan saya mengucapkan terima kasih. Iya, silakan. Untuk selanjutnya mungkin Mantasa, saya jelaskan sedikit tentang Mantasa adalah lembaga yang berfokus pada isu-isu ketahanan pangan dan lebih berfokus lagi tentang tanaman liar. Kalau di sini memfokuskan pada tanaman pangan liar yang tersebar banyak di sekitar kita dan bergizi, namun tidak banyak lagi yang memanfaatkannya. Mungkin Mbak Hayu bisa menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore teman-teman, dan terima kasih juga buat C2O yang sudah memberikan Mantasa kesempatan untuk presentasi di hadapan teman-teman sekarang. Saya Hayu dari Mantasa. Pasti ada pertanyaan Mantasa itu singkatannya apa? Seperti tadi Pak Gatot, singkatannya apa? Terus tadi bikin singkatan sendiri apa tadi? Iya. Apa? Makan tok. Oke, Mantasa bukan singkatan, tapi kalau teman-teman selalu bercanda itu singkatan dari manusia tanpa dosa. Tapi ya itulah gitu. Terus itu adalah website kami dan alamat email. Saat ini di Mantasa ada 3 orang yang tersebar di berbagai daerah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah latar belakang kenapa Mantasa didirikan. Dari segi keanekaragaman hayati, dari sebuah studi, ada studi yang menunjukkan ada 7.000 spesies tanaman di dunia. Kemudian ada 2.000 tanaman yang dapat dimakan, namun saat ini hanya 30 yang dapat dikonsumsi. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya kita, tapi tidak kita manfaatkan. Itu. Nah, yang di itu di gambar itu adalah, pasti udah tahu semua, yaitu gambar pakis. Ada beberapa teman pasti juga udah pernah mengkonsumsi. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk segi sosialnya, kenapa Mantasa didirikan? Karena saat ini di Indonesia setiap tahun ada 80% anak Indonesia yang kelaparan. Jadi 80% itu adalah angka yang sangat tinggi. Jadi misalnya ada 10 anak Indonesia, 8 orang diantaranya kelaparan. Dan kelaparan itu bisa kelaparan nyata atau kelaparan tersembunyi. Kalau kelaparan nyata, kita bisa lihat secara fisik ada busung lapar atau rambutnya merah atau dia kurus. Kalau kelaparan tersembunyi itu adalah kelaparan di mana dia kekurangan malnutrisi, jadi kekurangan vitamin, kekurangan mineral, dan itu mengakibatkan kerusakan otak dan itu tidak bisa terdeteksi sampai dia kemudian beranjak dewasa. Kemudian juga pengetahuan asli yang semakin hilang. Jadi banyak sekali pengetahuan asli Indonesia yang saat ini semakin hilang karena generasi mudanya tidak tahu lagi harus diapakan apa sumber daya lokal yang ada di sekitar mereka. Mereka misalnya untuk pohon secang, mereka tidak tahu bagaimana harus mengekstrak kayu secang untuk jadikan minuman. Seperti itu. Kemudian juga budaya lokal yang juga semakin tergerus karena kita tentu mungkin teman-teman sudah semuanya, hampir semuanya pernah ke KFC atau ke Pizza Hut, tapi belum tentu semuanya pernah makan misalnya krokot gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sangat, kalau menurut saya sangat memalukan gitu, karena itu adalah budaya kita gitu kan. Itu untuk gambar, sorry, untuk gambar itu adalah bunga sepatu, jadi mungkin yang tidak tahu bisa dimakan dan enak. Apa bunga keripik, bunga sepatu? Dibuat salad atau dibuat salad. Jus. Enggak bawa sampel. Sembilan. itu di depan ada bunga sepatu. Dipraktekan bunga sepatu salad ya. Salad. Oke. Nah, visi Mantasa adalah menciptakan kemandirian pangan dan nutrisi bagi masyarakat. Jadi ini adalah gambaran anak-anak Indonesia. Ini foto ini saya ambil di Kupang, dan percaya atau tidak, anak kecil yang cewek itu umurnya 5 tahun. Dan 5 tahun masih seperti itu, masih sekecil itu. Itu dan itu itu kayak makan kartu remi gitu buat mainan. Saya juga bingung. Kita kan makanannya dari kartu mainan di pangan biar. Asik. Itu. Ini adalah gambaran saja. Dan kemandirian pangan di sini adalah lebih dari ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan mungkin teman-teman sudah sering mendengar, tapi kalau kemandirian pangan itu lebih kepada hak. Jadi adalah hak kita sebagai masyarakat untuk memperoleh makanan yang baik dan bernutrisi. Jadi bukan lagi pemerintah harus memberikan kita makanan yang bernutrisi, tapi kita harus menuntut hak kita. Gitu. Kemudian ya, misi kita adalah peningkatan nilai tambah tanaman pangan liar, yaitu itu adalah sumber daya lokal dan pengembangan pusat informasi tanaman pangan liar. Itu boleh balik sedikit. Itu daun labu. Daun labu. Ya, selanjutnya. Nah, kegiatan kami yang pertama adalah penelitian. Jadi penelitian di sini adalah penelitian etnobotani. Jadi kita melibatkan masyarakat, menggali kembali pengetahuan tradisional mereka, budaya lokal mereka kita gali kembali, kemudian kita dokumentasikan menjadi sebuah dokumentasi yang bisa mereka miliki gitu. Jadi tidak sekedar berada di ingatan orang-orang yang sudah tua, tapi juga terus bisa dilanjutkan ke generasi muda. Kemudian penelitian kita juga bekerja sama dengan universitas itu untuk analisa nutrisinya, karena masyarakat tidak akan mau percaya untuk mengonsumsi sebuah tanaman kalau mereka tidak tahu manfaatnya seperti apa. Jadi itu adalah strategi kita. Dan ini adalah buah kemloko. Kalau buah kemloko ini adalah seperti minuman isotonik natural buat orang-orang di gunung. Jadi mereka dulu kalau naik ke gunung selama 3 hari 4 hari mereka tidak perlu bawa minuman. Jadi cukup makan satu biji buah ini itu sudah bisa memberikan mereka energi yang kuat. Dan kemarin kita penelitian bareng dengan UWM itu ternyata memang ada mereka buah kemloko ini mengandung banyak sekali mineral yang berguna itu. Dan itu sudah langka sekarang, sudah sangat sangat jarang ditemui di gunung. Nggak bisa hanya bisa Sepertinya iya, itu tanaman pegunungan dan juga karena banyak kebakaran. juga penebangan liar, jadi dan itu tidak dibudidayakan, masyarakat tidak tahu bagaimana membudidayakannya karena mereka taunya itu tumbuh liar dan mereka memanfaatkannya, tapi untuk membudidayakan mereka masih tidak tahu. Dan kegiatan kedua adalah kampanye. Jadi ini adalah, ini bukan buah krokot ya, sorry. Ini adalah hasil karya ibu-ibu di desa di Jombang. Itu adalah roti dari daun krokot. Itu mungkin bisa selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu kampanye kita. Kemarin tahun kemarin kita mengadakan festival makanan liar. Jadi ibu-ibu di desa Galengdowo itu di Jombang, Wonosalam, mereka berkompetisi untuk membuat resep yang inovatif dari tanaman liar di sekitar mereka. Jadi tadi hasilnya adalah tadi kue krokot, dan kemudian yang di bawah ini adalah kue tempuyung dari daun tempuyung. Ada yang tahu daun tempuyung mungkin? Mungkin dari tadi saya ngomong daun-daunan agak gimana gitu. Terus itu Chef Haryo, dia bersedia datang secara cuma-cuma. Mungkin ada yang pernah nonton di Metro TV, dia sering muncul di Metro TV. Dia bersedia datang cuma-cuma di desa yang di pucuk gunung seperti itu untuk menyemangati ibu-ibu ini. Itu. Nah, kemudian kegiatan ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ini yang sekarang kita lakukan adalah Ramban. Ramban ini adalah program baru kita. Jadi intinya adalah kita mengajak tamu untuk pergi ke desa Galengdowo, kemudian kita ajak mereka keliling. Kita ajak keliling mereka desa dan di depannya bingung. Itu kayak yang Ramban, dan kemudian mengenali tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka. Itu mengenali tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka, dan kemudian kita ajak mereka untuk mencicipi. Jadi sekedar jalan aja, kemudian ajak mereka mencicipi dan mengenali, ini loh tanaman yang bisa dimakan, ini loh yang bisa di manfaatkan sebagai apa gitu. Jadi itu juga adalah sebagai sarana komunikasi antara warga desa dan warga kota, dan itu juga apa ya, sebuah metode untuk memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat desa, karena selama ini mereka tidak mau makan makanan ini karena mereka takut dianggap mereka orang miskin gitu. Itu kemudian yang taste education ini, yaitu adalah tinta di depan di depan tulisan final. Aku makan banyak itu waktu itu, ini di Jogja dikunci. Waktu itu kita membawa dua orang ibu dari desa, dan itu adalah pengalaman pertama bagi mereka untuk keluar dari desa mereka itu. Itu, dan itu adalah pengalaman bagi mereka untuk keluar dari desa mereka. Jadi mereka waktu saya ajak ke Yogyakarta, mereka, waduh, nanti saya kalau mabuk gimana, nanti kalau saya ngomongnya nggak bisa bahasa Indonesia gimana, dan seperti itu. Tapi oke, saya yakinkan mereka, kita belajar bersama gitu. Nah, di sana di kunci ini kita kemudian demo masak dari daun racun dan krokot. Itu waktu itu bikin kue putu ayu dari daun racun, dan ya lumayan banyak yang senang. Gimana? Waduh, saya langsung ngambil banyak. Kupon gratis juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit tentang program baru kita, Ramban. Jadi ini adalah gambaran desa Galengdowo. Jadi nggak kalah dengan Pacet atau daerah-daerah ekowisata lain, itu di Wonosalam, Jombang. Dan ini adalah air terjun yang tertinggi di Jawa Timur, se-Jawa Timur. Namanya Air Terjun Tretes. Kemudian itu adalah rumah-rumah di sekitar desa. Jadi desa ini dikelilingi Taman Hutan Raya R. Suryo. Kemudian itu adalah dua teman yang kemarin mereka adalah penduduk lokal yang akan menunjukkan ke tamu yang datang ke desa itu untuk apa ya, menunjukkan tanaman-tanaman apa dan juga budaya lokal. Karena di desa ini saya pikir juga menarik juga karena ada lima apa ya, tempat ibadah di sana, semuanya lengkap di desa kecil itu. Jadi ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, Islam pasti ada. Dan sebenarnya di sana budaya Buddha dan Hindu masih sangat kuat. Itu yang juga sebenarnya menarik untuk digali. Ya Ramban, sorry, masih ingat ya. Jadi kita mengundang mungkin murid sekolah atau masyarakat umum untuk datang ke desa Galengdowo. Kemudian kita pergi mengelilingi desa ini sambil kemudian diajak untuk melihat atau mengenali tanaman-tanaman khas yang ada di sana. Dan di sana juga ada beberapa perkebunan seperti perkebunan salak atau durian. Nah, itu kita juga bisa mampir ke sana. Jadi intinya adalah ekowisata. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, capaian kita selama ini sudah ada banyak undangan presentasi mengenai tanaman liar, tidak hanya di skala regional tapi juga di luar negeri. Jadi yang tahun kemarin saya mengajak dua ibu dari desa, yang satu ke Italia, yang satu ke Swedia gitu. Kemudian juga ada publikasi media massa, dan ini yang menurut saya paling penting adalah perubahan pola pikir. Kalau dulu mereka, saya tanya, makanya apa Bu gitu, tanaman miskin gitu, tales atau krokot atau daun racun gitu. Tapi kalau sekarang mereka ditanya orang luar, mereka ini loh bangga gitu. Jadi itu yang menurut saya paling penting gitu. Kemudian juga ada produk makanan, mereka juga menciptakan berbagai produk makanan dari krokot. Misalnya kemarin tuh mereka melakukan inovasi dari membuat krokot untuk selai dan selai sama apa lagi kemarin, selai, dan itu mereka pasarkan ke Jakarta dan lumayan laku keras itu. Dan ini adalah gambar rondo tapak, kalau kerennya dandelion, itu juga sebenarnya bisa dimakan. Itu nama daerahnya Jombang. Jadi sebenarnya Jombang, mungkin saya tidak tahu, mungkin diambil dari tanaman ini, nama tanaman ini. Oke, selanjutnya kendalanya, ada beberapa kendala yang tentu kita hadapi, yaitu kecilnya dukungan dari pemerintah dan lembaga penelitian, karena ya mereka, pemerintah lebih apa ya, kebijakan pertanian mereka lebih ke sektor yang bisa menghasilkan ekonomi, yang menghasilkan banyak uang seperti itu. Kemudian itu juga berarti apa, anggapan bahwa tanaman pengalia tidak memiliki nilai ekonomi. Kemudian rasa percaya diri masyarakat yang rendah, terus hilangnya pengetahuan tradisional, karena ada beberapa pengetahuan apa ya, seperti misalnya resep dari talas namanya deblok atau apa gitu, saya lupa, di Wonosalam itu sampai sekarang saya cari-cari tidak ada yang tahu lagi bagi apa resepnya. Jadi mereka cuma bisa mengingat dulu waktu kecil saya pernah makan ini, tapi ketika ditanya resepnya apa tidak ada yang ingat sama sekali. Nah itu kan sayang gitu kan. Kemudian tidak ada referensi nilai gizi untuk tanaman pangan liar. Jadi ini juga yang membuat kesulitan kami untuk mengkampanyekan makanan liar. Nah itu adalah gambar pare liar. Nah mungkin untuk kolaborasi yang kita bisa lakukan dengan teman-teman di sini, mungkin bisa dalam bentuk kampanye atau pendidikan. Jadi kalau saya tadi waktu jalan dari ujung jalan ke sini, saya mikir ini kalau di sepanjang strand kali ini bisa dijadikan kebun-kebun pangan, itu tentu akan menarik sekali, karena masyarakat juga bisa memanfaatkan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan juga untuk memperindah lingkungan mereka. Mungkin itu ya, itu cuma ide aja, tapi ya. Dan itu daun simbuan. Ya. Oke, dan ya terima kasih. Nah ini apa nih? Bunga apa nih? Nah ini bunga rondo tapak tadi. Oh, dandelion. Heeh, dandelion. Itu ini saya makan ini salad ini di Swedia dan satu piringnya itu dihargai 20 euro. Jadi itu isinya cuma daun bunga dandelion ini dan beberapa daun-daunan gitu dan ya udah. Itu aja. Terima kasih banyak. Agendakan untuk Mbak Hayu juga presentasi ke ibu-ibu sambil bawa sampel mungkin. Mas Bayu dari tadi pengen minta sampel. Untuk selanjutnya dari pupuk dengan Mas Rudi untuk menjelaskan. Bebas-bebas aja. Minder sama Mantasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kenapa nggak bikin slide? Karena usia pupuk itu sudah lebih 25 tahun ya Pak ya. Kepanjangan nanti kehabisan. Nggak tahu lagi apa yang mau dimasukin ke sana. Tapi saya sebenarnya nama saya Rudi Ardiansyah. Saya newbie di pupuk. Ini baru sebulan lebih sedikit. Tapi sudah sejak lama saya punya passion tentang apa yang pupuk jalankan. Pupuk adalah sebuah perkumpulan. Jadi usianya mungkin sejak tahun 80-an sudah berdiri ya Pak ya. Jadi itu bermula dari beberapa aktivis yang concern di ekonomi kecil. Mungkin zamannya yang sekarang masih aktif itu Pak Adi Sasono, kemudian Pak Menteri Perindustrian sekarang Pak Hidayat. Mereka berkumpul, kemudian mereka dekat dengan Kadin Jawa Barat. Dan akhirnya didukung oleh Fredrik Norman Stiftung, sebuah yayasan Jerman, mereka mendirikan pupuk. Pupuk ini adalah kependekan dari perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil. Ada telepon siapa itu? Jadi konsep mereka di usaha kecil. Tapi kalau melihat kegiatannya mungkin pupuk ini almugade ya, tinggal bilang apa aja kita pernah jalanin, penelitian, pelatihan, apa saja semua. Usianya sudah cukup tua. Cuma mungkin tantangan adalah bagaimana pupuk bisa tetap eksis dengan tetap memegang komitmen peningkatan usaha kecilnya itu. Dan sampai detik ini kita masih berupa perkumpulan, tidak ada niat membuat menjadi suatu yayasan. Kita melihat bahwa perkumpulan itu kekuatannya berbasis anggota. Jadi anggota pupuk itu sekitar 26 orang ya mas ya. Saya bukan anggota pupuk. Jadi tidak semua orang yang bekerja di pupuk itu adalah anggota pupuk. Anggota pupuk itu dipilih apabila dia punya, kalau saya bisa terbukti selama saya bekerja di sini, concern saya, komitmen saya memang ke usaha kecil, mungkin ada yang mempromosikan saya sebagai anggota pupuk. Dan itu belum tentu diterima oleh anggota. Jadi saringannya cukup berat. Dengan kondisi sekarang ini kita melihat bahwa kalau pupuk melihat bahwa pembinaan usaha kecil itu tidak hanya sekedar pembiayaan, kemudian pendampingan, pemasaran, tapi melihat bahwa ada hal-hal lain di luar itu tentang kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah itu pro dengan usaha kecil, bagaimana calon-calon pengusaha itu mempunyai ide-ide segala macam. Dan tren ke depan kita sedang bukan menggarap ya, kita mulai masuk kepada industri kreatif. Makanya salah satu kenapa kita melihat bahwa Ayore ini juga menjadi tempat baik untuk berdiskusi dan berinteraksi, kita melihat bahwa komunitas itu merupakan cikal bakal sebuah ide-ide kreatif seperti teman-teman Mantasa itu. Kita bisa melihat okay, sekarang itu merupakan produk yang ditakuti orang makan ya Mbak ya, mungkin tidak ada nilai ekonominya, tadi saya catat salah satu kelemahannya tidak ada nilai ekonomi. Sekarang so what, apakah kita bisa biarkan itu menjadi tidak nilai ekonomi atau kita bisa menjadikan itu suatu produksi yang punya nilai ekonomi atau terus gimana caranya? Nah, itulah yang mungkin jadi tantangan bagi kita sama-sama. Mungkin bagi pupuk juga bisa melihat bahwa apa sih yang kita bisa berikan. Kita punya jaringan, kita punya teman-teman. Nah, teman-teman yang sebagian besar anggota pupuk itu juga pengusaha-pengusaha yang cukup berhasil, baik pendidikan maupun pengusaha-pengusaha yang mengolah sampah dari bahan bekas kemudian jadi usaha besar. kemudian banyak lah. Jadi mereka itu pengusaha yang concern kepada pengembangan usaha kecil, karena mereka juga berawal dari pengusaha kecil juga. Jadi siklusnya seperti itu. Pada saat mereka sudah titik sukses, mereka membayar kesuksesan mereka dengan membantu teman-teman yang pengusaha-pengusaha kecil yang akan digarap oleh Pupuk gitu. Itu jaringan yang makin hari insya Allah makin luas. Dan Pupuk di Indonesia ada 4 kantor, Yogyakarta, Bandung ininya sebagai tempat pertamanya, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Tegal. Jadi kita khusus di Pupuk Surabaya, sebenarnya kegiatan kita tidak terbatas di kota Surabaya, kita bisa berkegiatan di mana saja. Tapi hal yang dibebankan ke saya waktu saya diajak teman-teman untuk masuk ke Pupuk adalah bagaimana kita bisa mengembangkan industri kreatif di Surabaya, bagaimana teman-teman komunitas ini yang punya ide luar biasa itu bisa kita salurkan, kalau kita bisa bilang gitu, atau kita ajak kerja sama-sama supaya ide itu menghasilkan sebuah nilai ekonomi, kemudian nilai ekonomi itu memberikan dampak peluang pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan dampak positif bagi masyarakatnya gitu. Jadi secara teorinya seperti itu yang ingin Pupuk kembangkan menjadi main target kita di 2012 ke depan ini. Jadi itu yang diharapkan insya Allah saya bisa jalankan. Dan saya rasa mungkin melalui forum ini, dari diskusi, dari bacaan-bacaan yang saya lihat dari Ayore, kemudian refleksi-refleksi lain tentang industri kreatif, saya melihat Surabaya itu punya potensi yang sangat besar. Cuma bagaimana sekarang kita bisa apa ya, memfokuskan potensi yang ada sehingga kita menjadi sesuatu inilah apa namanya, menjadi nilai ekonomi lah, punya apa namanya, nilai tambah bagi komunitas itu sendiri dan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi mungkin segitu sekilas tentang Pupuk. Dan ya, seperti teman-teman lihat, kita juga OSS Center itu adalah one stop services. Itu salah satu concern kita, itu kalau apa istilahnya, pelayanan terpadu satu pintu ya, di mana kita melihat bahwa salah satu kelemahan pengusaha kecil adalah pada saat dia berurusan dengan izin, perizinan, sehingga kita membuat konsep bagaimana sebuah proses perizinan itu tidak harus door to door tapi menjadi satu pintu dan sekarang udah dilaksanakan. Dan akhirnya itu seperti sebuah spesialisasi Pupuk ya Mas ya. Mungkin Mas Farid nanti tanya jawab, saya sengaja bawa dua orang teman yang lebih dahulu kenal Pupuk, Mas Farid dan Mas Fakih. Jadi akhirnya Pupuk itu sebenarnya kita nggak ngetop-ngetop banget sih. Tapi saya perhatikan mungkin karena tidak banyak orang yang concern di ekonomi kecil, sedikit sekali lembaga swadaya masyarakat yang fokusnya memang untuk peningkatan usaha kecil. Kalaupun ada, biasanya mereka musiman, misalnya musim kampanye semua orang bisa maha pengusaha kecil, musim pemilihan presiden semua concern pengusaha kecil. Setelah itu hilang. Nah, Pupuk sudah merasakan asam garam dari 80-an lewat, 80-an, sekarang udah masuk tahun ke-30, tetap kita berpegang teguh bahwa konsep kita adalah pengembangan ekonomi usaha kecil, tapi kita coba melihat lebih, tidak melepas kacamata kudanya, kita melihat segala aspek yang kita bisa tampilkan, sehingga kita menjadi lembaga yang lebih modern lah, tidak melulu bicara pengusaha kecil, tapi tidak melihat perkembangan yang ada. Makanya terima kasih atas kesempatan kita tampil di sini. Saya berharap kita bisa memberikan sesuatu lah buat perkembangan, kalau boleh saya bilang, gerakan Ayore ini, sehingga kita bisa mewujudkan Surabaya yang benar-benar apa ya, seperti yang kita dambakan. Demikian sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Untuk selanjutnya mungkin Mas Antariksa dulu untuk Hero City-nya kemana ya? Lagi puasa ya. Kayaknya anak Hero City-nya lagi ke toilet semua. Iya, mungkin Mas Antariksa. Silakan. Oh, silakan toilet dulu. Oh, break dulu aja. Iya. Lagi ke toilet semua. Iya.